Ada Mbak Wiwi Sakita, juga ada Mas Broten Ju Palapa. Nyonya Wiwi monggo. Ayo Mas Broten. Terima kasih. ada apa.